Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله جميعا kita lanjutkan kajian dari kitab Kashfus Syubhat yang disyarah oleh Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Kita telah menyebutkan biografi dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Kemudian selanjutnya Syekh menyebutkan tentang kitab Kashfus Syubhat ini. Barakallahu fikum. Wal murad huna kashfu ma kana indan nasi min syubhatin yurawijuha ahlul batil hawla ibadatil kubur wal istighasati biha allati amat kathiran min biladil islam min ba'dil kurunin al mufaddala. Yang dimaksud dengan kitab ini Kashfu Syubhat adalah menyingkap syubhat-syubhat yang ada di tengah-tengah manusia, yang mana syubhat-syubhat tersebut disebarkan dan dijadikan barang dagangan oleh ahlul batil yang berkaitan dengan peribadatan kepada kuburan, beristighafah dengan kuburan tersebut, yang mana permasalahan ini telah merata banyak tersebar di negeri-negeri Islam, mulai dari berakhirnya generasi emas yaitu generasi tabi'ut tabi'in. Nah, karena bid'ah ibadatul kubur itu tidak ada pada al-qurun al-mufaddalah sebagaimana nanti akan kita sebutkan pembahasannya, mulai muncul ketika berakhirnya al-qurun al-mufaddalah tersebut, generasi-generasi terbaik yaitu generasi sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Haitsu udkhila fil islami ma laysa minhu wa dzalika min tariqis syi'ah wal mutasawwifah fahumul ladina tasabbabu fi nashri hadhihi syubhat wa hadhihi syirkiyat allati intasharat fi biladil islam bi hujajin wahiyah, yang mana telah dimasukkan di dalam Islam, yang mana hal tersebut bukan bagian dari Islam, dari jalurnya orang-orang Syiah dan orang-orang Sufi, yang mana merekalah yang menjadi sebab, merekalah yang menjadi sebab fi nasyri hadhihi syubhat, menjadi sebab dengan tersebarnya syubhat ini. Merekalah sebabnya. Dari merekalah berasal syubhat tersebut. Wahadhi syirkiyat, dan bahkan kesyirikan-kesyirikan ini merekalah yang pertama kali memulainya dan memunculkannya dan menyebarkannya di tengah-tengah kaum muslimin. Terkhusus orang-orang Syiah Ar-Rafidhah. Merekalah yang pertama kali memasukkan pemahaman-pemahaman syirik pada tengah-tengah umat Islam. Barakallahu fikum. Merekalah yang pertama kali yang memunculkan kesyirikan pada zaman Ali bin Abi Thalib, sehingga Ali bin Abi Thalib membakar mereka dengan api. Barakallahu fikum. Dan bahkan di antara mereka ada yang mengaku sebagai nabi pada zaman tabi'in yang bernama Al-Mukhtar bin Abi Ubaid At-Taqafi Barakallahu fikum. Setelah terbunuhnya Al-Husain, menampakkan kecintaan kepada Husain dan kecintaan kepada Ahlul Bait, dan pada akhirnya dia mengangkat dirinya sebagai nabi. Nah, barakallahu fikum. Berkata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab tentang Al-Qaramithah yang disebutkan di dalam sirah yang beliau tulis, innahum Al-Qaramithah salah satu sekte dari orang-orang Syiah. Innahum azharu syara'i al-Islam wa iqamatal jum'ati wal jama'ah wa nasabul qudata wal muftin. Lakin azharu syirka wa mukhalafata syari'ah fa ajma'a ahlul ilmi ala annahum kuffar. Mereka menampakkan syariat Islam, menampakkan secara zahir syariat Islam dengan mendirikan salat Jumat dan salat jamaah. Mereka menetapkan qadi dan para ahli fatwa. Akan tetapi di samping itu juga mereka menampakkan kesyirikan dan menyelisihi syariat, sehingga para ulama sepakat bahwasanya mereka adalah orang-orang kufar. Begitu juga yang dikatakan oleh Asy-Syeikh Abdurrahman bin Hasan, salah seorang cucu dari Asy-Syeikh Muhammad bin Abdul Wahhab, tentang Bani Bawaih. Bani Bawaih yang pernah berkuasa di daerah Irak dan sekitarnya, dan bahkan kekuasaan mereka sangat luas. Akan tetapi mereka adalah orang-orang Syiah dan memusuhi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dikatakan oleh Syekh Abdurrahman bin Hasan, amal ilhad fi tauhidil amali tauhidil qasdi wa talab fadhalika waqa'a lamma sara li bani Bawaih ad-Dailami fil masyriki daulatun. Adapun penyimpangan dalam permasalahan tauhid amali, yakni di dalam tauhid al-qasdi wa talab, yakni tauhid al-uluhiyah, fadhalika waqa'a, yang demikian itu ketika Bani Bawaih memiliki kekuasaan di wilayah masyrik, di wilayah timur, yakni wilayah Irak dan terus ke timur. Fa'azharul ghuluwa fi ahlil bait, mereka menampakkan sikap ghulu terhadap ahlul bait. Wa banau al-mashhad bi za'mihim annahum qabra ami annahu qabru amiril mu'minin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Mereka menampakkan kecintaan dan sikap ghulu terhadap ahlul bait sampai mereka mendirikan monumen atau bangunan di atas kuburan Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib menurut mereka. Padahal tidak ada riwayat yang jelas di mana berada kuburan Ali bin Abi Thalib. Dan disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir barakallahu fikum bahwasanya keturunan Ali bin Abi Thalib sengaja menyembunyikan kuburan Ali supaya tidak terjadi fitnah terkait dengan kuburan beliau, baik terhadap orang-orang yang membenci beliau, dari orang-orang yang membenci beliau dari kalangan nasibah, ataupun orang-orang yang hulu terhadap beliau. Mereka juga mendirikan bangunan ala qabril Husain wa ghairihi, dan selainnya dari kuburan ahlil bait. Wa abaduhum bi anwa'il ibadah, dan mereka beribadah kepada kuburan-kuburan tersebut dengan berbagai macam jenis ibadah. Wa tabi'ahum 'ala dzalika banu Ubaid al-Qaddah, dan diikuti perbuatan mereka ini al-Qaramithah diikuti oleh Bani Ubaid. Yang sangat tercela. Berkata Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah, awal man wada'a hadhihi al-ahadith fi as-safar li ziyarati al-mashahid allati 'ala al-qubur ahlul bid'ah minar rawafidhi wa nahwihim. Orang yang pertama kali memasukkan hadis-hadis terkait safar kepada kuburan-kuburan tersebut. Nah, mereka memasukkan hadis-hadis tentang keutamaan berziarah ke kuburan fulan, berziarah ke kuburan allan. Nah, yang pertama kali memasukkan hadis-hadis berkaitan dengan hal tersebut adalah orang-orang ahlul bid'ah dari kalangan rawafid dan yang semisal dengan mereka. Nah, dari kalangan ahlul bid'ah, dari rawafidah, orang-orang syiah dan yang semisal dengan mereka. Nah, barakallahu fikum. Kenapa? Orang-orang syiah, ar-rawafidah, ar-rawafid, mereka adalah orang-orang yang sangat pandai berdusta dan bahkan mereka menganggap kedustaan tersebut sebagian dari agama mereka. Bahkan mereka menganggap kedustaan itu bagian dari agama mereka. Sehingga oleh karena itu dikatakan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i bahwa mereka adalah orang-orang yang paling banyak bersaksi dengan kedustaan. Yakni orang-orang Asy-Syi'ah Ar-Rafidah. Barakallahu fikum. Sehingga tidak aneh apabila mereka memalsukan hadis-hadis barakallahu fikum terkait tentang keutamaan menziarahi kuburan-kuburan terkhusus dari kuburan ahlul bait. Naam. Barakallahu fikum. Dan juga dikatakan oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyah, "Farrafidah baddalu dinallah." Orang-orang Rafidah, mereka telah mengganti agama Allah Subhanahu wa taala. "Fa'amarul masyahid wa atalul masajid mudahatan lil musyrikin wa mukhalifatan lil mu'minin." Orang-orang Syiah Rafidah, mereka telah mengganti agama Allah. Mereka mendirikan bangunan-bangunan di atas kuburan-kuburan untuk dikunjungi, untuk diziarahi dan diibadahi. Dan mereka menjauhkan masjid-masjid. Mudahatan lil musyrikin, yang mana semua ini mereka lakukan dalam rangka untuk menyerupai orang-orang musyrikin dan menyelisihi orang-orang mukminin. Wal iyadu billah. Barakallahu fikum. Dan masih banyak lagi pernyataan dari para ulama. Naam. Barakallahu fikum. Dan bahkan juga disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di dalam kitab Tauhid pada bab maja'a minat taghlid fi man abidallah inda qabri rajulin salih. Naam. Beliau berkata, "Bi wa bisababir rafidah hadasya syirku wa ibadatul kubur wa hum awwalu man bana 'alaiha al-masajid." Dan disebabkan orang-orang Rafidah muncullah kesyirikan-kesyirikan dan peribadatan kepada kuburan-kuburan, dan merekalah orang-orang yang pertama kali membangun masjid-masjid di atas kuburan. Nah, orang-orang Asy-Syi'ah Ar-Rafidah. Nah, barakallahu fikum. Sehingga oleh karena itu mereka-mereka yang biasa melakukan hal-hal tersebut, menziarahi kuburan dalam rangka tabarruk terhadap wali yang dikubur di kuburan tersebut, naam, mereka telah mencontoh orang-orang Syiah Ar-Rafidah, yang mana orang-orang Syiah Ar-Rafidah inilah yang pertama kali melakukan hal-hal tersebut. Semua itu dalam rangka untuk mengikuti orang-orang musyrikin dan menyelisihi orang-orang yang beriman. Dan mereka telah mengganti agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita mulai isi kitab yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Qala rahimahullah, bismillahirrahmanirrahim. Berkata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, Bismillahirrahmanirrahim. Beliau memulainya dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Wahadihi hiya sunnah. Dan ini adalah sunnah, kata Syekh Shalih Al-Fauzan. An tubda al-kutubu war-rasailu bi Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah sunnah. 6. Yaitu kitab-kitab, karya tulis, agar dimulai dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Kama ibtada Allah Ta'ala biha fi kitabihi. Sebagaimana Allah memulai dengannya pada kitabnya, yakni Al-Quran, dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Maka yang pertama kali engkau lihat ketika membuka mushaf adalah lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, wa kadzalika qabla kulli suratin, dan demikian juga sebelum setiap surat itu dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Surat apa saja kecuali surat At-Taubah, surat Al-Bara'ah. Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam idza kataba yabda'u kutubahu bi Bismillahirrahmanirrahim. Dan Nabi apabila beliau menulis surat-surat beliau, beliau memulai na'am dengan Bismillahirrahmanirrahim. Sebagaimana yang diriwayatkan di dalam Sahih Al-Bukhari, salah satu surat beliau kepada penguasa Romawi, Herakl, na'am, Azimir Rum. Bismillahirrahmanirrahim ila Azimir Rum Herakl. Bismillahirrahmanirrahim, surat yang tertuju kepada penguasa Romawi. Wa idza tahaddatsa ila ashabi yabda'u majlisahu bi bismillahirrahmanirrahim. Dan juga beliau apabila na'am menyampaikan ilmu atau berbicara dengan para sahabatnya, beliau memulai majlisnya dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Dan contoh ini juga dicontohkan oleh para nabi, diantaranya adalah Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman alaihissalam, barakallahu fikum, dalam salah satu ayat disebutkan innahu min Sulaimana wa innahu Bismillahirrahmanirrahim. Ketika beliau menulis surat kepada Malikat Saba, Ratu Saba, naam, beliau menulis innahu min Sulaiman, ini adalah surat dari Sulaiman, wa innahu Bismillahirrahmanirrahim. Wal hikmah fil bad'i bi Bismillahirrahmanirrahim. Adapun hikmahnya adalah hikmah memulai karya tulis, tulisan, surat, rasail dan selainnya dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim adalah dalam rangka tabarruk, dalam rangka mengharap berkah dengan kalimat ini, dikarenakan ini adalah kalimat yang penuh dengan barakah. Fa idza dzakarta fi awwalil kitab aw fi awwalir risalah takunu barakatan alaihi. Apabila engkau menyebutnya pada awal kitab, pada awal tulisan, maka ini akan menjadi berkah. Nah, kitabnya akan diberkahi oleh Allah Azza wa Jal, tulisannya akan diberkahi oleh Allah, majlisnya akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amal kutubu awir rasail allati la tubda'u bi Bismillahirrahmanirrahim, nam fa innaha takunu naqisatan la khaira fiha. Adapun kitab-kitab, risalah-risalah yang tidak dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, maka akan menjadi kurang dan tidak memiliki kebaikan. Wa min nahiyatin ukhra, dan juga ini, apabila seseorang tidak mementingkan permasalahan ini, perkara ini, Betapa pentingnya kalimat Bismillahirrahmanirrahim. 6. Yang mana ini adalah barakallahu fikum, apa yang telah diperbuat oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam wahyu-wahyu beliau di dalam Al-Qur'an dan juga dilakukan oleh para nabi, Nabi Sulaiman dan juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana hikmahnya sangat besar, yaitu mengharapkan barokah dari kalimat tersebut. Sehingga apabila barakallahu fikum seseorang tidak memulai dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim pada karya tulisnya, pada kitab-kitabnya, pada surat-suratnya, maka akan menjadi kurang dan tidak memiliki kebaikan. Nah, wa min nahiyatin ukhra, dan dari sisi yang lain, Bismillahirrahmanirrahim padanya ada al-isti'anatu billahi jalla wa ala. Sikap meminta tolong kepada Allah Azza wa Jal. Nah, karena kalimat Bismillahirrahmanirrahim itu muta'alliqun bi fi'lin mahdzuf. Itu muta'alliq, kalimat al-jar majrur itu muta'alliq dengan fi'il mahdzuf. Ada fi'il yang terhapus sebelumnya. Nah, apa itu fi'il yang terhapus? Ai asta'inu wa atabarraku bi bismillahirrahmanirrahim. Nah, saya minta tolong dan saya berharap barokah dengan kalimat bismillahirrahmanirrahim. Nah, berarti keutamaan memulai karya tulis surat-surat dengan kalimat bismillahirrahmanirrahim sangat banyak. Yang pertama apa? Mencontoh kitabullah. Setiap kali kita membuka lembaran ayat atau pertama kali kita membuka kitab suci Al-Quran, kita akan menemukan kalimat bismillahirrahmanirrahim. Mencontoh para nabi. Nah, diantaranya adalah Nabi Sulaiman. Dan juga mencontoh Nabi Muhammad SAW. Dan bahkan di dalam majelis-majelis beliau, beliau memulai dengan kalimat bismillahirrahmanirrahim. 6. Dan yang keempat adalah barakallahu fikum, bahwa dengan seseorang memulai karya tulisnya dengan bismillahirrahmanirrahim, dengannya dia meminta tolong kepada Allah, mengharap barokah kepada Allah dengan kalimat bismillahirrahmanirrahim. 6. Barakallahu fikum. I'lam rahimakallah anna tauhida huwa ifradullahi subhanahu bil ibadah. Ketahuilah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmatimu, kalimat i'lam rahimakallah, i'lam ketahuilah, هذه الكلمة يبدأ بها في التنبيه إلى الأمور المهمة. Kalimat ini digunakan, seseorang memulai dengan kalimat ini dalam rangka untuk menarik perhatian, untuk tanbih terhadap perkara-perkara penting yang akan disampaikan. فَإِذَا رَدْتَ, apabila engkau ingin memberikan atau ingin seseorang perhatian terhadap permasalahan ilmu yang akan engkau sampaikan, barakallahu fikum, maka katakanlah i'lam, ketahuilah. I'lam, ketahuilah. Tujuannya apa? Min ajli an yatanabbah, agar orang yang kita ajak bicara tersebut perhatian. Nah, fahadhi kalimatun yu'ta biha li ahammiyati ma ya'ti ba'daha. Kalimat i'lam ini disebutkan adalah dalam rangka untuk menarik perhatian bahwa apa yang akan disampaikan ini adalah suatu perkara yang penting. Nah, sebagaimana hal ini juga disebutkan di dalam Al-Quran, لِتَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ وَأَنَّ اللَّهَ qad ahata bi kulli syai'in ilma. Agar kalian tahu, nah, annallaha ala kulli syai'in qadir. Dimulai dengan fi'il i'lam, dimulai dengan fi'il li ta'lamu. Agar kalian tahu, supaya kalian tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala maha mampu atas segala sesuatu. Wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma, dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sungguh ilmunya mencakupi segala sesuatu. Dan juga disebutkan di dalam ayat yang lain, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik walil mu'minina wal mu'minat. Ketahuilah, nah, i'lam, Allah memulainya dengan i'lam. Apa yang akan disebutkan setelahnya? Perkara yang sangat penting, annahu la ilaha illahu, bahwasanya tidak ada yang berhak untuk diibadahi dengan benar kecuali Allah azza wajalla. Wastaghfir li dzambik, maka mintalah ampun kepadanya akan dosa-dosamu. Walil mu'minina wal mu'minat, dan juga terhadap orang-orang mukminin dan mukminat. Dan juga di dalam ayat yang lain, i'lamu annallaha syadidul iqab wa annallaha ghafurur rahim. Ketahuilah bahwasanya Allah sangat berat iqabnya, dan bahwasanya Allah ghafurur rahim, maha pengampun dan maha penyayang. Fa in tawallaitum fa'lamu annama 'ala rasulinal balaghul mubin. Kalau seandainya kalian berpaling, maka ketahuilah bahwasanya yang diharuskan terhadap rasul kami adalah balaghul mubin, hanya menyampaikan. Nah, barakallahu fikum. Ini adalah kalimat yang besar, barakallahu fikum, yang disebutkan agar orang-orang perhatian. Kemudian Asy-Syaikh menyebutkan rahimakallah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmatimu. Hadza du'aun minasy-syaikh rahimahullah likulli man qara'a hadhihi risalah. Ini adalah doa dari Asy-Syaikh bagi setiap orang yang membaca risalah ini. Wa hadza min babit talattuf li talibil ilmi wa tahsinil kalam lahu min ajli an yuqbila ala talabil ilmi. Ini adalah mimbab dari sisi kelemah lembutan Asy-Syaikh terhadap para penuntut ilmu, dan barakallahu fikum, tata krama yang baik di dalam ucapan yang beliau sampaikan kepada setiap orang yang ingin mempelajari karya tulis beliau, agar setelah ini mereka akan perhatian di dalam menuntut ilmu. Kemudian Asy-Syaikh melanjutkan, Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab, anna tauhida huwa ifradullahi subhanahu bil ibadah. Bahwasanya tauhid maknanya adalah mengesakan Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadah. Qala Syekh Shalih Al-Fauzan, ai i'lam hadhihi al-mas'alata al-'azimah. Ketahuilah ini adalah permasalahan yang besar, dan jadikanlah permasalahan ini selalu di dalam ingatanmu. Waja'alha fihtimamika daiman wa abadan. Dan jadikanlah permasalahan ini selalu menjadi perkara yang penting bagimu selama-lamanya. Wahia, apa itu permasalahannya? Anna tauhid huwa ifradullahi bil ibadah. Bahwasanya tauhid adalah mengesakan Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadah. Nah, ini makna tauhid. Makna tauhid yang sesungguhnya. Bukan makna tauhid hanya sebatas ifradullah birububiyah. Bukan hanya sebatas itu, mengesakan Allah di dalam perbuatannya. Yakni hanya sebatas mengakui Allah itu ada, Allah itu maha pencipta, Allah itu maha pemilik, Allah itu maha pengatur dari alam semesta ini. Nah, tidak hanya sebatas itu. Fa inna hadza aqarra bihil musyrikun walam yakunu muwahhidin li'annahum lam yufarridullaha bin ibadah. Karena yang seperti ini yang baru saja yang kita sebutkan, tauhid yang berkaitan dengan rububiyatullah, yaitu mengisahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam perbuatan-perbuatannya. Allah memiliki fi'il, perbuatan mencipta. Nah, dan dialah satu-satunya yang menciptakan. Kita esakan Allah Subhanahu wa taala di dalam perbuatan-perbuatannya. Ini adalah tauhid apa? Ar-rububiyah. Maka tauhid ar-rububiyah ini adalah tauhid juga yang diyakini oleh orang-orang musyrikun. Walam yakunu muwahhidin, akan tetapi walaupun mereka meyakini rububiyatullah, tidak menjadikan mereka sebagai ahlu tauhid. Kenapa? Li'annahum lam yufarridullaha bil ibadah, dikarenakan mereka tidak mengesakan Allah di dalam peribadatan, di dalam peribadatan kepadanya. Fa iqraruhum bi tauhidir rububiyah laisa huwa tauhidul matlub wa innama tauhidur rububiyah dalilun ala tauhidil uluhiyah wa lazimun lahu. Ini penting. 6. Keyakinan mereka yang mana mereka mengikrarkan dengan tauhid ar-rububiyah bukanlah tauhid yang diinginkan. Yang mana tauhid ar-rububiyah itu hanyalah menjadi dalil atau menjadi alasan mengapa kita mentauhidkan Allah secara al-huluhiyah. Tauhid rububiyah itu adalah dalil atau menjadi alasan kita mengapa kita mentauhidkan Allah secara apa? Al-uluhiyah, yaitu mengesakan Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadah. Wa lazimun lahu, dan itu adalah konsekuensinya. Nah, tauhid ar-rububiyah memiliki konsekuensi. Ketika seseorang mentauhidkan Allah secara rububiyah, Allah satu-satunya pencipta, Allah satu-satunya yang mengatur dan memiliki alam semesta ini, maka diharuskan baginya untuk mentauhidkan Allah secara al-uluhiyah. Apa itu? Mentauhidkan Allah di dalam peribadatan kepadanya. Mengisahkan Allah di dalam peribadatan. Faman aqarra bi tauhidir rububiyah lazimahu an yuqirra bi tauhidil uluhiyah. Barang siapa yang mengikrarkan tauhid ar-rububiyah, mengesakan Allah di dalam perbuatan-perbuatannya, tidak ada yang bersekutu dengan Allah di dalam menciptakan, di dalam kepemilikan alam semesta ini, di dalam pengaturan alam semesta ini. Naam, turunnya hujan, pergantian siang dan malam, terbitnya matahari dan terbenamnya, barakallahu fikum, dan seterusnya. Barang siapa yang meyakini hal demikian, maka diharuskan baginya untuk mengikrarkan atau meyakini dengan tauhid al-uluhiyah. Kenapa demikian? Nah, karena yang seperti yang kita sebutkan tadi, bahwa tauhid ar-rububiyah ini menjadi alasan untuk kita mentauhidkan Allah secara apa? Al-uluhiyah. Nah, tahu ya tauhid ar-rububiyah dengan tauhid al-uluhiyah. Kalau ar-rububiyah itu mentauhidkan Allah pada perbuatan-perbuatannya. Perbuatan Allah itu seperti apa saja? Yang pertama apa? Menciptakan. Naam. Semua perbuatan Allah, menghidupkan dan mematikan, tidak ada yang bersekutu dengan Allah dalam perbuatan-perbuatannya. Allah satu-satunya. Ini tauhid ar-rububiyah. Adapun tauhid al-uluhiyah adalah mentauhidkan atau mengesakan Allah secara peribadatan. Kita mengesakan Allah di dalam peribadatan kepadanya. Nah, barakallahu fikum. Sehingga dan kita sebutkan tadi bahwa tauhid ar-rububiyah menjadi alasan mengapa kita mentauhidkan Allah secara al-uluhiyah. Dan bahkan tauhid ar-rububiyah ini memiliki konsekuensi, yaitu kita harus mentauhidkan Allah secara al-huluhiyah. Nah, kenapa demikian? Wallahu ta'ala yadhkuru fil Qur'an fi katsirin minal ayat Tauhid ar-rububiyah dalilan ala tauhidil uluhiyah. Kama qala ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quran, di dalam banyak ayat, tentang tauhid ar-rububiyah, bahwasanya tauhid ar-rububiyah ini menjadi dalil, menjadi alasan, mengapa kita mentauhidkannya secara al-uluhiyah. Kama qala ta'ala, di dalam surat Al-Baqarah, Ya ayyuhan nasu a'budu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang, wahai sekalian manusia, beribadahlah kalian kepada Rabb kalian. Nah, setiap kalimat di dalam Al-Quran yang mana di situ disebutkan u'budu, beribadahlah kalian, maka dikatakan oleh nam Al-Imam Ibnu Abbas As-Sahabi Al-Jalil Al-Mufassir, nam sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengatakan kullu maudi'in fil Quran u'budullah fa ma'nahu wahidullah, atau kama qala radhiyallahu anhu, setiap ayat di dalam Al-Quran yang di situ ada lafaz u'budullah, beribadahlah kalian kepada Allah, maka maknanya adalah wahidullah. Nah, jadi bukan hanya sebatas kalian beribadah kepada Allah, tapi di samping itu kalian harus hanya beribadah kepada Allah. Nah, tidak boleh beribadah kepada selainnya. Nah, berarti ketika Allah memerintahkan u'budu rabbakum, beribadahlah kalian kepada Rabb kalian, maksudnya tauhidkanlah Allah. Naam, tauhidkanlah Allah di dalam ibadah, alladzi khalaqakum, yang mana dialah yang menciptakan kalian, dan orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Nah, coba perhatikan ayat ini. Allah menjadikan nam tauhid ar-rububiyah, yang mana Allah lah Rabb kalian, yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian. Nah, maka beribadahlah kepadanya. Tauhidkanlah dia. Alladzi ja'ala lakumul arda firasya. Kemudian dilanjutkan oleh Allah, yang telah menjadikan bumi sebagai hamparan bagi kalian, was-sama'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'an, dan Allah menurunkan dari langit air, fa akhraja bihi minas tsamarati rizqan lakum, dengan air tersebut Allah mengeluarkan buah-buahan sebagai rizki untuk kalian. Kemudian di akhir ayat, fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun, maka sekali-kali kalian jangan menjadikan bagi Allah tandingan-tandingan di dalam ibadah, wa antum ta'lamun, sementara kalian tahu bahwa Allah Rabb kalian, bahwa Allah yang menciptakan kalian, menciptakan langit dan bumi, mencipta menurunkan hujan, dan bahkan memberikan rizki berupa buah-buahan untuk kalian. Kalau kalian sudah tahu semua itu, maka sekali-kali kalian jangan menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam ibadah. Nah, sehingga oleh karena itu ayat ini sebagai dalil yang sangat jelas bagi kita semua bahwa tauhid ar-rububiyah dalilun ala tauhid al-uluhiyah. Tauhid rububiyah ini menjadi dalil atau menjadi alasan mengapa kita mentauhidkan Allah secara al-uluhiyah. Qala Syekh Shalih Al-Fauzan, hadza huwa tauhidur rububiyah wa huwa dalilun ala tauhid al-uluhiyah. Fa aqama subhanahu wa ta'ala al-hujjata 'alaihim. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menegakkan hujjah terhadap mereka. Fima ankaruhu min tauhidil uluhiyah bima'tarafu bihi min tauhidir rububiyah liyulzimahum bidzalika. Allah subhanahu wa ta'ala menegakkan hujjah terhadap mereka pada perkara yang mereka ingkari dalam urusan al-uluhiyah, sementara mereka meyakini tauhid ar-rububiyah. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala berhujjah kepada mereka dengan tauhid rububiyah mereka, agar mereka diharuskan untuk mentauhidkan Allah secara al-uluhiyah. Liyulzimahum bidzalika, untuk mengharuskan mereka bidzalika, dengan tauhid al-uluhiyah. حيث قال لهم كيف تعترفون أنه الخالق الرازق المحيي المميت وأنه لا شريك له في ذلك. Yang mana Allah berfirman kepada mereka, bagaimana mungkin kalian meyakini bahwasanya Allah pencipta, pemberi rezeki, menghidupkan dan mematikan, dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki sekutu dalam semua perbuatan-perbuatannya tersebut. Tsumma tusyrikuna fi ibadatihi. Kemudian kalian menyekutukan Allah Subhanahu wa taala di dalam peribadatan kepada mereka. Nah, bagaimana mungkin hal ini bisa terjadi? Ammal ladzina yaqulun inna tauhid huwal iqrar bi anna Allah huwal khaliq war razik al muhyi wal mumit ila akhirih fahum ghalituna ghaltan fahishan. Adapun orang-orang yang mengatakan bahwasanya tauhid itu hanya sebatas meyakini Allah na'am sebagai pencipta, pemberi rizki yang menghidupkan dan mematikan dan seterusnya, fahum ghalituna ghaltan fahishan, maka mereka telah melakukan kesalahan yang sangat berat. Walam ya'tu bitauhid al-matlubi alladhi da'at ilaihi rusul, dan mereka tidak mendatangkan tauhid yang dimaksudkan, yang mana tauhid tersebut adalah tauhid yang didakwahkan oleh para rasul. Wa 'ala hadzal manhajil batil aghlabu aqaidil mutakallimin allati tudrasul an fi katsirin minal madarisil islamiyah. Dan di atas manhaj batil inilah mayoritas akidah al-mutakallimin ahlul kalam, yang mana akidah ini banyak dipelajari di madrasah-madrasah Islamiyah wal iyadu billah. Wallahu taala alam bisawab. Sampai di sini kajian kita. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillah.